Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan kita terhadap kitab Adabul Mufrad terakhir kita sampai pada babun fadlu iadatil marid, bab keutamaan menjenguk orang yang sakit. Kita masuk pada bab yang berikutnya, babun al hadithu lil maridi wal aidi, bab hadis untuk orang yang sakit dan untuk orang yang menjenguk. Penyampaian ilmu, penyampaian hadis untuk orang yang sakit dan untuk orang yang menjenguk. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, qala haddatsana Qais bin Hafs, qala haddatsana Khalid bin Al-Harith, qala haddatsana Abdul Humayd bin Ja'far, qala akhbarani abi ana Abu Bakr bin Hazm wa Muhammad bin Al-Munkadir fi nasin min ahli al-masjid adu Umar ibn al-Hakam bin Rafi al-Ansari, faqalu ya Aba Hafs hadisna. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Qais bin Hafs, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Haris, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far, ia berkata telah mengabarkan kepadaku ayahku bahwa Abu Bakar bin Hazm dan Muhammad ibnul Munkadir bersama dengan beberapa orang dari kalangan ahlul masjid, orang-orang yang sering pergi ke masjid, adu Umar ibn al-Hakam, mereka semuanya menjenguk Umar ibn al-Hakam bin Rafi al-Ansari. Qalu, kemudian mereka berkata kepada Umar ibn al-Hakam, ya Aba Hafsin, wahai Abu Hafs, hadisna, sampaikan hadis kepada kami. Bukan hal yang terlarang bagi orang yang menjenguk untuk meminta faidah ilmu dari orang yang sedang sakit yang dijenguk, bila memang kondisinya memungkinkan untuk hal tersebut. Dan ini sebagai bukti bagaimana kecintaan para salaf terhadap ilmu agama dan perhatian mereka yang sangat luar biasa. Dalam kondisi apapun tidak meninggalkan ilmu, dalam kondisi apapun tidak melupakan hadis Nabi SAW. Jasanya mereka terhadap umat ini sangat luar biasa. Ya, hadis masih terperihara, terjaga dengan baik sampai kepada kita. Ini salah satu upayanya. Jadi jangan memandang remeh para salaf. Sebuah kesalahan yang besar kalau memandang remeh para salaf itu. Ya. Jangan mentang-mentang kita diberikan berbagai macam kemampuan, ilmu, sudah merasa sok, merasa paling hebat dari para salaf. Padahal ya, tanpa mereka, apalah kita? Ya. Tanpa mereka, tanpa kegigihan mereka, tanpa usaha yang mereka lakukan, enggak ada apa-apanya kita ini. Kita tinggal menerima sesuatu yang sudah instan, sesuatu yang sudah jadi. Kita mau baca, mau cari hadis di mana, oh, sudah ada. Mereka para salaf terdahulu yang berjuang menjaga kemurnian ilmu warisan Nabi SAW. Kitabullah, sunnah Rasul SAW wa ala alihi wasallam. Lihat bagaimana upayanya. Sakit tidak menghalangi untuk menyampaikan ilmu. Menjenguk pun tidak menghalangi untuk menyampaikan ilmu atau mendengarkan apa? Ilmu. Nah. Wa syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala, subhanallah, ya. Beliau punya kesungguhan yang luar biasa dalam hal ini. Kondisi sakit masih ingin menyampaikan tausiah, masih menyampaikan nasihat. Kita di Yaman, beliau di Saudi. Beliau sedang terbaring sakit. Telekonferensi. Kenapa? Rindu. Menyampaikan nasihat. Bahkan di sela-sela nasihatnya sempat bertanya, mana fulan, mana fulan, ditanya. Ini ada pertanyaan yang besar, tolong jawab, tolong ini. Subhanallah. Ya. Bahkan setiap kali ada orang yang menjenguknya, beliau selalu bertanya. Ada orang menjenguk thalabah, murid beliau menjenguk data. Ditanya tentang hadis, tentang ilmu, tentang ini. Dalam keadaan beliau sakit. Ini sebuah isyarat sesungguhnya. Ya. Sebuah isyarat dari beliau rahimahullah agar kita memberikan perhatian yang besar terhadap yang namanya apa? Ilmu. Karena ini warisan yang besar, warisan yang tidak ada bandingannya. Ya. Dan saya sendiri punya pengalaman pribadi soal ini. Beliau Syekh sakit, ya, di salah satu rumah sakit di Son'a di Yaman. Waktu itu saya mencoba, ya, ingin menjenguk, melihat beliau. Meski susah karena memang dijaga ketat. Sebab kalau tidak seperti itu orang-orang akan terus berdatangan setiap waktu. Ya. Alhamdulillah berhasil bisa masuk. Begitu masuk, itu Syekh langsung bangun. Kemudian, sini. Langsung bertanya tentang hadis. Apa keadaan hadis ini beliau sebutkan, matan hadis. Jannibu auladakum al-masajid. Jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid. Mahalu hadal hadis. Bagaimana keadaan hadis ini? Sahih atau dhaif? Kita enggak persiapan kan? Bingung kan? Enggak menyangka bakal mendapatkan pertanyaan yang seperti itu. Sudah gitu beliau tersenyum. Kemudian lihat tuh. Lihat ini banyak orang yang sudah angkat tangan. Tanda mereka bisa menjawab. Coba. Apa hadisnya sahih atau dhaif? Waktu itu saya bilang ini hadis dhaif, Syekh. Benar dhaif, tapi apa sebab dhaifnya? Apa yang menyebabkan hadis ini dhaif? Sudah di situ enggak bisa jawab. Subhanallah, sampai seperti itu beliau, ya, perhatiannya terhadap ilmu din, ilmu syar'i. Berbaring sakit masih menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, nasihat, subhanallah. Ya. Dan ternyata ini kebiasaan para salaf. Beberapa orang menjenguk Umar ibn al-Hakam bin Rafi sedang sakit, berkata, ya Aba Hafs, hadisna, sampaikan hadis kepada kami. Qala sami'tu Jabir ibn Abdullah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man 'ada maridan khadha fi ar-rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Kemudian Umar bin Hakam bin Rafi mengatakan, saya pernah mendengar sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, khadha fir rahmah, maka ia akan masuk ke dalam rahmat Allah azza wajalla. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha, hingga jika yang menjenguk itu duduk, istaqarra fiha, maka rahmat itu akan tetap ada padanya. Hadis ini mengisyaratkan tentang besarnya pahala orang yang menjenguk orang yang sakit. Ya. Jadi bukan hanya soal keutamaan biasa, tapi pahalanya sangat besar. Kita menjenguk saja itu sudah berarti kita masuk ke dalam rahmat Allah. Ketika kita duduk di samping orang yang kita jenguk, yang sedang sakit, maka rahmat itu istaqarra, akan ada, tetap padanya. Nah, berikutnya, babun man shalla indal marid, bab orang yang sholat indal marid, di sisi yang sedang sakit. Nah, قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr dari Atha. Atha berkata, adani Umar bin Safwan. Ini yang benar, kalimatnya tidak seperti itu. Yang benar adalah adani atau Ada ibnu Umar. Ada ibnu Umar ibnu Safwan. Ada ibnu Umar ibnu Safwan. Bukan Adani Umar bin Safwan. Nah, kalau ada kalimat yang tertulis seperti itu, diganti. Yang benar Ada ibnu Umar ibnu Safwan. Ibnu Umar suatu ketika menjenguk ibnu Safwan. Fahadaratis salat. Kemudian tibalah waktu salat. Fasalla bihim ibnu Umar raka'atain. Lalu ibnu Umar salat dua rakaat, ya, memimpin mereka, orang-orang yang ada di situ. Waqala inna safrun. Kemudian kata ibnu Umar, inna safrun. Saya tadi atau kami tadi salat dua rakaat karena sedang safar. Nah, jadi boleh ketika kita datang, ya, menjenguk yang sedang sakit, posisi kita safar untuk salat di situ, tidak meninggalkan yang sakit, tidak izin keluar dulu mau sholat, ya, tapi boleh di situ. Nah, dan tidak akan mengganggunya. Ini dilakukan oleh Ibnu Umar. Ketika kita menjenguk orang yang sakit itu bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal apapun. Ya. Kita boleh melakukan hal apapun. Nah, menghibur, menyampaikan ilmu, faidah, ya, bahkan sholat ketika posisi kita sedang apa? Safar. Dan itu akan membuat tenang, ya, orang sakit yang kita jenguk, daripada ketika kita datang menjenguknya kemudian diam saja, gak ngajak ngobrol, ya, parepeh-repeh we. Jelas ya, orang sakit mah ada mual banyak ngomong. Kita yang menjenguk yang harus bisa lebih apa? Menenteramkan, menenangkan, mendoakan, menyampaikan faidah ilmu, tidak ada salahnya. Ya. Kita katakan alhamdulillah kemarin ada taklim Ustaz Fulan di sana, ada daurah di antara faidahnya begini begini begini begini. Senang orang yang sakit. Oh iya, dapat ilmu. Bukannya kita jenguk yang diceritakan, kemarin ada juga orang yang sakitnya seperti ini, enggak lama maut. Yang tidak menyenangkan ini. Di depan orang yang sakit itu mestinya kita menyampaikan hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang baik tentang surga, kenikmatan-kenikmatan surga, ya. Hal yang berfaedah, bukan sesuatu yang justru membuat down. Ya. Nah, enggak boleh. Jadi intinya ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita menjenguk orang sakit itu bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal apapun itu. Ya. Banyak orang yang ketika menjenguk orang sakit bawa sesuatu, nyimpen ini untukmu, ini enggak banyak ngomong. Bahkan singkat, setelah itu langsung keluar. Udah bingung rek ngomong naon meureun. Jangan seperti itu. Usahakan untuk duduk kan sesuai dengan sunnah, duduk di dekat apa? Kepalanya, duduk di situ. Kalau perlu pegang kepalanya, sabar, doakan. Ya. Sampaikan nasihat untuk terus berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang bermanfaat. Nah, berikutnya ikhwan fiddin rahimakumullah, babun iyadatul musyrik. Bab menjenguk orang musyrik. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. Ada Hammad bin Zaid, ada Hammad bin Salamah. Soal hadis, soal banyaknya hadis dan pengetahuan dalam hal riwayat-riwayat hadis ada pada Hammad bin Zaid. Tetapi soal tamasuk bis sunnah, ya, kekokohan, kekuatan dalam manhaj, dalam berpegang teguh kepada sunnah, ada pada diri Hammad bin Salamah. Ini yang dikenal dengan Hammadain. dulu di kalangan para ahli hadis, Hammadain, dua Hammad, satunya Hammad bin Zaid, satunya lagi Hammad bin Salamah. Dan memang tercatat sangat sedikit sekali riwayat-riwayat dari jalur Hammad bin Salamah dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang datang dari jalur Hammad bin Zaid. Nah, namun demikian keduanya memiliki keutamaan masing-masing. Keduanya termasuk salaf kita yang saleh, ahli hadis. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbin, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Thabit dari Anas, Thabit al-Bunani dari Anas. Thabit termasuk asbatun nas inda Anas, termasuk orang yang paling kuat dan terpercaya periwayatannya dari sahabat Anas. Qala anna gulaman minal yahudi kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, dulu ada seorang laki-laki Yahudi, ia biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famaridha, tiba-tiba laki-laki Yahudi itu sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Nabi pun datang untuk menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'sihi, lalu Nabi duduk di samping kepalanya. Lihat, ini posisi duduk kita ketika kita menjenguk orang sakit. Usahakan untuk berada di dekat kepalanya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau selalu begitu. Faqa'ada 'inda ra'sihi, beliau duduk di dekat kepalanya. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berbisik kepadanya, aslim, masuk Islamlah kamu. Fanadhara ila abihi wa huwa inda ra'sihi faqala lahu ati abal qasim. Dia pun kemudian melirik ke arah ayahnya yang juga ada di sebelah kepalanya. Kemudian ayahnya berkata, taati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Lirikan dia ke ayahnya itu meminta pendapat ayahnya, gimana, terima enggak tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayahnya katakan, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, hingga akhirnya dia pun masuk Islam. Faedah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah tidak mengapa kita menjenguk non-muslim jika ada manfaat, ada faidah besar yang bisa kita harapkan. Ya. Paling tidak akan membuat hatinya lunak dan simpatik, kuat terhadap apa? Islam. Apalagi kalau dia persis tetangga sebelah rumah kita. Nah. Faqala lahu ati Abul Qasim fa aslama, dia pun masuk Islam. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Lalu setelah itu Nabi keluar pulang sambil mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, allazi anqadhahu minan nar, yang telah menyelamatkan dia dari ancaman api neraka. Disebutkan dalam riwayat lain, falamma mata, ketika laki-laki Yahudi yang sudah masuk Islam ini meninggal dunia, Nabi berkata, sallu ala sahibikum, salati jenazah sahabat kalian ini. Ya. Salati jenazah sahabat kalian ini. Nah. Nah, seseorang walau bagaimanapun latar belakangnya, kalau sudah muslim maka patut untuk mendapatkan apa? Penghormatan. Ya. Patut untuk mendapatkan penghormatan. Kalau dia sudah menjadi seorang muslim, bagaimanapun latar belakangnya. Sekalipun tidak dari sejak lahir, ya. Sudah dewasa baru kemudian dia masuk Islam, sakit, meninggal dunia, layak mendapatkan penghormatan. Mesti disolati apanya? Jenazahnya. Jangan memendam kebencian. Wah, karek asup Islam sangingu, kira aku disolatan? Subhanallah. Ada orang Yahudi, Nasrani masuk Islam. Benar, sungguh-sungguh masuk Islam. Sepekan kemudian Allah takdirkan meninggal dunia. Tetap dia berhak ya, untuk mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya seorang muslim. Nah, solati jenazahnya. Nabi SAW pun ketika laki-laki Yahudi ini yang sudah masuk Islam ini, yang Nabi sangat senang ini, meninggal dunia, kata Nabi, sallu ala sahibikum, solati jenazah sahabat kalian ini. Nah, karena jiwa seorang muslim itu sangat terhormat ya, ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia, terhormat tetap. Maka tidak boleh melukai tubuhnya, tidak boleh melukai anggota badannya. Kasru adzmil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayit orang yang sudah meninggal dunia sama seperti mematahkannya ketika dia masih hidup ya. Jadi harus dijaga memang. Nah, jenazahnya harus dikubur. Beda dengan jenazahnya orang kafir. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, enggak perlu dikuburkan. Karena jenazahnya itu jifah, taubahnya bagaikan bangkai. Dibuang begitu saja juga selesai. Enggak masalah. Nah, naonan make capek-capek nguburkeun jenazahna? Ya, antep we. Jangan ikut-ikutan lah, kita mah kaum muslimin. Ada orang kafir mati ikut ngantarkan jenazahnya, bahkan menggali apa kuburannya. Gak perlu seperti itu. Gimana kalau takziah? Takziah boleh saja kalau ternyata kebetulan itu tetangga dekat kita dan jika ada faidah yang bisa diharapkan darinya. Adapun kalau sampai ikut mengurusi jenazahnya, bahkan menguburkannya, bahkan mendoakannya, ini hal yang dilarang. Nah, enggak pantas untuk kita lakukan sebagai kaum muslimin. Nah, jadi kalaupun dibolehkan ya hanya sebatas takziah saja. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Qala babun ma yaqulu lil marid. Bab, apa yang mesti disampaikan lil marid, kepada orang sakit. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata annaha qalat. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair an Aisyata radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, beliau berkata, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa'aka Abu Bakrin wa Bilal. Ketika Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke kota Madinah, wa'aka Abu Bakrin wa Bilal. Abu Bakar dan Bilal sedang sakit pada saat itu. Qalat fadakhaltu alaihima. Lalu kata Aisyah, aku masuk menemui keduanya. Qultu ya abata, kemudian kukatakan kepada ayahku, ya abata, wahai ayah, kaifa tajiduka, ya, apa keluhanmu? Wa ya Bilal, kaifa tajiduka, wahai Bilal, apa keluhanmu? Qala wa kana Abu Bakrin idza akhadathu al-humma yaqul kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shirakina lihi. Kemudian dikatakan bahwa Abu Bakar kalau sakit demam, beliau suka mengatakan kullu imri'in musabbahun fi ahlihi, setiap orang itu berangan-angan untuk bisa selalu ada di sisi keluarganya setiap pagi. Wal mautu adna min syirakin alihi, sementara kematian itu sesungguhnya lebih dekat dari suara sandalnya sendiri. Ya. Memang manusia itu angan-angannya banyak, ya. Cita-citanya banyak, target-targetnya banyak, nyaris tak dapat dibendung, ya. Dan tidak ada yang bisa membendungnya. Banyak keinginan, banyak kemauan, banyak cita-cita, ingin itu, ingin ini, dan tak pernah puas. Padahal sesungguhnya kematian itu sesuatu yang sebenarnya lebih dekat kepadanya ketimbang semua angan-angan, semua cita-cita dan keinginannya. Orang itu kalau sudah cita-cita, pasti bahasanya teh tinggi, ya enggak? Cita-cita tertinggi, enggak ada cita-cita terendah. Enggak pernah ada. Ya. Selalu kalau bicara soal cita-cita, bicara soal angan, ya, bicara soal asa, itu pasti tinggi. Ya, pasti tinggi. Nah, pasti jauh ke depan. Enggak deket-deket, jauh. Namun ngahayal tayama. Ya, bukan ngahayal pergi ke Tasik yang dekat, tapi ngahayal pergi ke Jogja, nu lebih jauh gitu. Wah. Bahkan menghayal ingin pergi ke Saudi, ya kan? Itu kalau menghayal sesuatu yang sifatnya tinggi dan jauh. Wajar cita-cita kalau seperti itu, memang kita boleh saja bercita-cita, berkeinginan, ya. Boleh. Nah. Tapi sesungguhnya ada hal yang mesti kita ingat. Apa itu? Kematian. Karena kematian itu sesungguhnya sesuatu yang lebih dekat kepada kita dibanding dengan semua yang kita cita-citakan. Ya. Cita-cita kita boleh tinggi, tapi jangan sampai lupa soal kematian sehingga yang dipikirkan itu bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Ya. Seharusnya kita juga mulai memikirkan bahwa usia kita ini belum tentu lama. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini belum tentu lama. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dalam doanya kan yang diajarkan kepada kita adalah Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia itu sebagai cita-cita kami yang tertinggi. Ya. Al-mautu adna min syirakin na'al. Kematian itu lebih dekat jaraknya dibanding dengan gerakan-gerakan atau suara sandal yang diayunkan. Ya. Jadi kemanapun kita pergi, sesungguhnya kita terus dibuntuti oleh apa? Kematian. Ya. Sedang apapun kita, sesungguhnya kita sedang dibuntuti oleh kematian. Ya. Sahabat Abu Bakar saat ditimpa sakit, ya, demam, ingatnya soal kematian, ya. Ingatnya soal apa? Kematian. Wa kana bilalun idza aqla'a anhu yarfa'u aqiratahu. Sementara Bilal itu idza aqla'a, kalau dalam kondisi demam, ya, yarfa'u aqiratahu, maka beliau angkat suaranya, fayaqul, sambil mengatakan ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hawli idkhir wa jalilun wa hal aridna yawman miyaha majinnatin wa hal yabduan li syamatun wa tafilun ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin. Duhai kiranya, hal abitanna lailatan biwadin, apakah aku akan tidur malam ini di sebuah lembah? Wa hauli idkhir wa jalil, sementara di sekitarku ada pohon idkhir dan jalil. Wa hal aridna yauman miyaha majinnah, dan apakah hari ini aku masih bisa menikmati air majinnah? Ya. Majinnah ini satu tempat yang jaraknya beberapa mil dari kota Makkah. Wa hal yabduan li syamatun wa tafil, dan apakah dua gunung Syamah dan Tafil ini masih akan nampak di hadapanku? Nah, dua gunung Syamah dan Tafil ini dua gunung yang letaknya juga dekat dari kota Makkah. Nah, beliau juga sama dalam kondisi seperti itu mengingat soal apa? Kematian. Namun yang ada hubungan dengan bab yang kita bahas adalah mestinya ketika kita menjenguk ada kata-kata yang kita sampaikan kepada orang sakit. Apa keluhanmu? Engkau sakit apa? Aisyah radhiyallahu taala anha saat Abu Bakar dan Bilal sakit masuk kemudian bertanya kepada Abu Bakar yang notabene sebagai ayahnya, ya abatah, wahai ayah, ya, kaifa tajiduka, entah bertanya bagaimana kondisimu sekarang, apa keluhanmu, apa sakitmu. Nah, ini hal yang penting, ya, ini hal yang penting, bahkan lebih penting dari sekedar kita membawakan sesuatu untuk orang sakit dari makanan, karena insya Allah ya, ada orang lain juga yang dijenguk itu pasti bawa makan. Meskipun kita tidak bawa makanan, insya Allah lah orang sakit mah mual kekurangan makanan. Ya. Tapi ada hal yang terpenting. Kita ngobrol, bertanya kepadanya. Apa sakitmu? Ya. Bagaimana keluhanmu hari ini? Insya Allah, ya. Semua yang kamu rasakan sebagai kafaroh, menjadi penggugur dosa, tidak perlu berkecil hati. Nah, ini hal-hal yang penting disampaikan kepada orang yang sakit. Jangan cuma datang bawa makanan simpen di situ. Ini ada lumayanlah buah-buahan tadi sambil jalan ada lihat yang jual buah murah pisan dibeli ya ku saya teh. La ilaha illallah, itu saja diceritakan kepada orang yang sakit. Meureun dina hate orang yang sakit lamun teu boga duit mah tong mawa buah tuh. Kan begitu ya. Enggak perlu seperti itu, duduk sampaikan doa ya. Tanya gimana kabarnya, bagaimana kondisi sekarang, ada perbaikan, ada ini. Insyaallah semua itu sangat bermanfaat bagi orang yang sakit. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini atau 10 menit lagi? Masih. Oh, azan. Kita cukup nanti. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu bisa kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bis-shawab.